Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzanallahu iyyakum minan nar. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kembali kita hadir dan duduk di tempat ini untuk kita melanjutkan dari kajian-kajian kita. Kajian dari Kitabul Ilm karya salah satu dari karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu Kitabul Ilm. Dan kita telah sampai pada pembahasan seputar fatwa-fatwa yang berkaitan berhubungan dengan masalah ilm. Beliau rahimahullahu ditanya pertanyaan yang ke-29. Wasulah Syekh bimada tansahu man yuridu talab al-ilm al-syari'i walakinahu ba'idun anil ulama mal ilm bi anna ladayhi majmu'atu kutubin minha al-usul wal mukhtasarat. Al-Syaikh hafidhah rahimahul itanya, dengan sesuatu apa yang engkau bisa menasihati terhadap orang yang ingin menuntut ilmu syari'i, akan tetapi tempatnya jauh dari para ulama. Mal ilm, bersamaan dengan itu diketahui bahwa padanya ada sekumpulan kitab-kitab, di antaranya kitab-kitab usul dan kitab-kitab ringkasan-ringkasan mukhtasarat. Nah, jadi dia meminta fatwa kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Apa nasihat beliau ya kepada penuntut ilmu yang dia ingin menuntut ilmu syar'i, akan tetapi tempatnya jauh dari orang yang berilmu. Bersama dengan itu dia memiliki beberapa kitab, ya di antaranya kitab-kitab usul dan kitab-kitab mukhtasarat, ringkasan-ringkasan. Fajaba biqaulih, maka Aisyah menjawab dengan ucapannya, ansohuhu bi ay yusabira ala talabil ilm yasta'ina billah. Kata beliau, saya menasihatkan kepadanya ya agar terus menerus dia menuntut ilmu, agar terus dia menetapi ilmu, dan dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Thumma bi ahli ilm, kemudian setelah itu dia meminta bimbingan daripada ahlul ilm. Naam, inilah adabnya. Ya, selalu yang pertama kali yang dituntut adalah meminta kepada Allah Azza wa Jal, baru kemudian mencari wasilah-wasilah yang lainnya. Lianna talaqil insanul ilm ala yadil alim yakhtasir lahu zaman. Karena seseorang yang menimba ilmu dari bimbingannya pada orang, bimbingannya seorang alim, ya, ini akan meringkas, akan memperpendek waktu yang diperlukan kepadanya. Ya, dia membaca tidak memahami, maka dia akan bertanya. Dia belajar salah, maka dia akan ditegur, diperbaiki. Berbeda halnya kalau dia belajar sendiri. Naam, susah untuk menyimpulkan dari kesimpulan-kesimpulan yang ada. Badalan min ayyadhhaba li yuraji' iddat kutub wa takhtalif alaihi al-ara'. Berbeda halnya, atau sebagai badal, pengganti, ketika dia pergi untuk mengulang-ulang, memurojaah beberapa kitab, sementara kitab-kitab itu di sana banyak pendapat-pendapat dari para ulama. Naam, banyak ya komentar-komentar para ulama di dalam menyimpulkan ya ilmu-ilmu mereka. Walastu akul kaman yakul, dan tidaklah saya mengatakan sebagaimana orang yang mengatakan innahu la yumkin idrakul ilm illa ala alim au ala syaikhin wa hadza laysa bisahihin, bahwa tidaklah mungkin untuk memperoleh ilmu melainkan dengan bimbingannya seorang alim atau dengan bimbingannya seorang syekh. Fahad laisa bisuhi, ini tidak betul. Naam, kata syekh, saya tidak mengatakan seperti orang mengatakan seperti itu. Naam, karena bisa jadi dia sudah memiliki usul, memiliki kawaid-kawaid, kaidah-kaidah, maka ketika dia membaca, mempelajari sendirinya, terkadang bisa menambah ilmu kepadanya, walaupun ya tanpa di hadapan para ulama. Li'anna al-waqi' yakdhibuhu, karena kenyataannya ya kebalikannya mendustakan hal itu. Tidak mesti ya harus duduk belajar di tengah-tengah para ulama. Naam, apalagi di sini penanya menanyakan jauh tempatnya. Naam, seperti di negeri-negeri kufar yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangi majelis-majelis para ulama, sementara mereka hanya bisa mendapatkan kitab-kitab karangan-karangan dari para ulama. Lakin dirasatuk ala syaikh tanuru lakat tariq wa tahtasiruh, akan tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kegiatanmu belajar bersama syekh itu akan menjadi cahaya bagimu, akan menerangi jalanmu. Wa takhtasir, dan akan meringkas, ya, akan memperpendek dari waktu yang diperlukan. Mungkin seharusnya seseorang belajar dengan sendiri 5 tahun, tetapi ketika ada bimbingan dan arahan dari para ulama, maka dia hanya mengambil waktu 2 tahun bisa menyelesaikan beberapa kumpulan-kumpulan kitab. Nah, tidak jadi masalah kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dia mendatangi majelisnya para ulama. Ya, dia sudah memiliki kitab-kitab dan buku-buku. Akan tetapi, ya, ketika dia belajar bersama syekh, nah, itu jauh lebih mudah dan lebih meringkas waktu yang diperlukan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang ke-30. Sula syekh, ana talibu ilmin wa ahli indahum durufun madiyatun faqala li walidi i'mal alaina afdalu laka min talibil ilm fahal atruku dirasati lil amal wa hal al amalu al ahli afdalu am la. Syekh rahimahullah ditanya, saya ini seorang penuntut ilmu, ya, ilmu syar'i, ilmu agama, dan saya memiliki keluarga Ya, mereka memiliki kondisi yang sulit. Ya, ini ya mungkin di sana ada sedikit kekurangan dari mata pencaharian mereka. Maka ayahku berkata kepadaku, bekerjalah atau berbaktilah untuk kami, itu lebih mulia ya daripada engkau menuntut ilmu. Ya, ini nasihat orang tuanya kepada dirinya, sudahlah ya cari kerjaan buat kehidupan kita. Maka beliau bertanya, apakah saya akan meninggalkan pelajaran-pelajaranku kemudian saya bekerja untuk menghidupi keluarga tadi, dan apakah beramal berbakti untuk keluarga itu lebih afdol atau sebaliknya? Fajab fadilatuh, maka Syekh menjawab pertanyaan ini. Dan mungkin saja pertanyaan-pertanyaan ini juga menimpa kita. Naam. Ya, kita mau belajar tetapi keluarga juga memerlukan maisyah. Naam. Sementara ketika kita menjadi penanggung jawab, itu adalah amanah yang dipikulkan kepada diri kita. Maka yang seperti ini dia pun akhirnya bertanya kepada ahlul ilm, bagaimana jalan keluar dari kondisi yang seperti ini. Beliau mengatakan atau menjawab, la syakka anna talibal ilm afdal. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu syar'i afdal. Itu lebih utama. Lebih utama. Allahumma illa fi halati darurah. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Naam. Ya, dalam kondisi darurat. Yang sama sekali memang tidak ada sama sekali. Apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dimakan. Tetapi kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepadaku, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tetapi yang seperti ini memang memerlukan kesabaran. Tidak serta-merta langsung bertumpuk harta benda, tidak. Tetapi terkadang hanya untuk mencukupi kehidupannya. Ya. Tidak seperti mereka yang memang ketika menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu semata-mata tujuannya untuk itu. Sehingga ketika mereka harus mengisi taklim atau ceramah dakwah Islamiyah, maka di sana ada tarif yang sudah ditentukan tarifnya. Sekali tampil umpamanya paling sedikitnya 50 juta. Naam. Maka yang seperti ini ya yang akan membuat mereka kaya. Naam, dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Ya, dunia dan seisinya. Allahul musta'an, ternyata hal-hal yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka mendapatkan undangan untuk mengisi suatu daerah, suatu tempat, apalagi resmi dari pemerintah umpamanya. Pemerintah, wali kota, atau gubernur atau presiden, maka di situ tarifnya naam ya jumlahnya besar. Illa anna yumkinuhu ay yajma'a bainahuma, kalau bisa dia mengumpulkan keduanya. Di samping dia bekerja, juga disisipkan waktunya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab bersama sahabat Ansar radhiyallahu anhumah. Mereka bergantian mencari Aisyah, yang satunya duduk bermajlis bersama Nabi. Ketika kembali dari majlis Nabi, mereka memurojaah berdua. Sebaliknya, yang hari berikutnya seperti itu lagi. Nah, dia mengumpulkan keduanya. Naam, ada waktu untuk belajar, menuntut ilmu, ada waktu untuk mencari Aisyah. Atau seperti yang kita dengar di beberapa daerah di negeri kita, seperti di Palembang, umpamanya diperbolehkan kerja mulai pagi sampai menjelang zuhur. Kemudian setelah zuhur sampai ke atas itu menuntut ilmu, belajar. Atau paginya dia belajar, sorenya mencari Aisyah. Naam. Seperti itu, jadi dikumpulkan dua-duanya. Tetapi yang seperti ini, ya, sangat-sangat diperlukan kesabaran. Ya. Karena banyak yang berangkat di sana ketika, ya, biasanya mendapatkan hasil per hari 70 ribu atau 100 ribu, tetapi di sana karena kerja cuma setengah hari, ya mungkin cuma 20 atau 25. Sementara dia mungkin memiliki keluarga besar. Nah, jadi yang diperlukan adalah kesabaran dia. Nah, dengan kesabarannya maka menjalani hidup akan terasa indah, terasa nikmat. Wala siyama anil halatul iqtisadiyah, lebih-lebih dalam kondisi perekonomian. Nah, kalau di zaman Nabi, Nabi bisa bersabar ketika bertanya kepada beberapa istrinya apakah ada makanan yang bisa dimakan. Tapi istrinya tidak ada. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya berpuasa saja. Kalau kita mungkin tidak ada makanan, wah, panci semua di tendangin, apa ini, kerja apa di rumah ini, susah harian kok tidak bikin makanan. Beda halnya kita dengan para Nabi, para sahabat yang memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, sehingga ketika tidak ada yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan, maka mereka pun berpuasa. Walhamdulillah anna aktsarun nas qad asallahu alaihim. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa mayoritas manusia Allah telah melapangkan mereka, diberi keluasan rezeki, diberi kemampuan. Naam. Fayumkin an takuma bihajatin ahlik fatazawad imra'atan yakunnu indaha ba'dul mu'nah wa takuwa mustamiran fi talabil ilm. Naam, ini Abu Aufa. Ya, Abu Aufa. Jadi memungkinkan bisa, ya, engkau apa ini menunaikan hak keluargamu, dan memungkinkan engkau untuk menikahi seorang wanita yang wanita ini sudah memiliki kemampuan dalam kehidupannya, sehingga mustamirron fi talabil ilm, karena sudah ada bekal tadi maka tetap berlanjut menuntut ilmunya. Ya, jadi mencari yang mau menikah, mencari perempuan yang sudah kehidupannya mapan, sudah punya pekerjaan. Atau yang mau ta'adud, mencari yang sudah memiliki harta, sehingga menuntut ilmunya tetap berlanjut. Ya, Mbah? Naam. Jadi menuntut ilmu tetap berlanjut, tidak jadi masalah karena di sana sudah ada istrinya yang memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan mereka. Tapi sekali lagi, ini mungkin 1001. Ya, kebanyakan yang namanya harta, ya setelah dia memiliki harta, ya pelit. Enak aja menikah, baru setelah menikah cuma minta jatah, habis itu tidak mau bekerja, hanya menuntut ilmu. Apa kita makan ilmu? Nah, ini kalau yang tidak memahami, padahal di sana akan dia mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaannya ringkas-ringkas. Wa sulu fadilatu syekh. Ana talibun fil jami'ah. Wa qulu dirasati nadhariyat ghoribatun tunafi ta'alim syar'i. Fama ra'yukum idza alimtu annani anwiya naqdu mislu hadhihi nadhariyat wa nafal umma al-islamiyah fi dirasatil haliyati wa ba'da takhriji. Asy-Syaikh Ibnu Taimin ditanya, saya seorang mahasiswa di universitas, seorang penuntut ilmu di kampus. Setiap pelajaranku atau seluruh pelajaran-pelajaranku dipenuhi dengan teori-teori barat yang ini sangat bertentangan dengan pelajaran-pelajaran syar'i atau ilmu syar'i. Maka bagaimana pendapat kalian wahai syekh apabila saya mempelajari ini tujuannya untuk membantah teori-teori barat itu tadi sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat Islam di dalam saya mempelajarinya? Ya, setelah saya selesai dari belajar teori-teori barat itu. Naam. Jadi pelajarannya kebanyakan teori, dan teori bukan diambil dari kitabullah dan sunnah, tapi dari teori-teorinya orang barat. Seperti mereka mengatakan bahwa manusia ini awal mulanya dari kera, dari monyet. Kemudian berubah lama-lama menjadi manusia. Naam, evolusi. Ada perubahan-perubahan sehingga menjadilah manusia. Maka ini teori-teori barat. Sementara Al-Kitab wal Sunnah menyebutkan ya kita ini cucunya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ya, manusia cucunya Nabi Adam alaihi salatu wasalam, bukan dari kera. Bukan dari monyet. Nah, barangkali yang menyebutkan dari monyet itu yang menyebutkan teori itu. Nah, walau alam dia mendapatkan ilmu dari mana? Nah, ini bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang manusia itu berasal dari Adam dan Hawa alaihi wasallam. Fa ajaba biqaulih. Maka beliau menjawab dengan jawabannya, aku luhadzal syakka annahum minal jihad fi sabilillah. Saya mengatakan tidak diragukan lagi ini termasuk jihad fi sabilillah, untuk membantah teori-teori asing, teori-teori barat. Ayadu sal insan hadza dzarayat al mukhafa lil islam hatta yarud alaiha an ilmin. Dia mempelajari, manusia mempelajari teori-teori yang menyimpang dari Islam, kemudian dia membantah teori-teori itu dengan ilmu yang ada pada dirinya. Naam, dari teori-teori kufar. Naam, atau yang menyebutkan bahwa yang berputar itu matahari atau bumi. Naam, menurut teori-teori orang barat yang berputar itu, yang beredar itu bumi. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan yang beredar di tempat peredarannya itu adalah matahari. Naam. Ya, matahari yang beredar. Bagaimana bumi bisa beredar? Goyang sedikit saja kita sudah merasakan gempa. Ya, apalagi ini setiap hari tidak terasa. Ya, goyang sedikit bumi itu sudah terasa gempanya. Nah, ini berputar setiap hari. Al-Qur'an menyebutkan, ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Sulh Salasa bahwa yang berputar itu matahari yang mengelilingi bumi, wallahu a'lam. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa qad arsalahu ila al-Yaman. Dan Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Al-Yaman dengan wasiatnya, innaka sata'ati kauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum yang komin dari ahli al-kitab. Ya, yaitu dari Al-Yahud wa Nasara. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa akhbarahu bihalihim kay yasta'idda lahum. Maka Nabi memberitakan kondisi kaum yang akan didatangi agar dia memiliki persiapan untuk berdakwah kepada kaum dari ahlul kitab. Wa kadzalikal ulama allazi darasu hadhil umur. Demikian pula ulama-ulama yang mereka mempelajari urusan-urusan seperti ini. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Darasa min al-ulum wa nadhariyat al-falsafiyah wa ghairiha ma yastati'u ayyarudda bihi ala ashabiha. Dia mempelajari ilmu-ilmu dan teori-teori filsafat dan selainnya. Apa yang dia mampu untuk membantah. Ya, membantah teori-teori tadi dengan ilmu sunnah, ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang mereka terus membangga-banggakan ilmu filsafat. Terus mendengung-dengungkan ilmu filsafat. Faida kunta tata'alamu hadhil umur lirad wa anta wasikun an ladaikal miqdarah wal hisana ala radi bihaitsu la tata'assaru biha. Maka apabila engkau mempelajari perkara-perkara ini untuk membantah, maka engkau harus memiliki wasik, kekuatan, memiliki kesikohan. Ya, engkau memiliki benteng untuk bisa membantah mereka agar engkau tidak terpengaruh oleh gaya-gaya hidup mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Ini syaratnya. Ya, dia punya benteng. Naam. Punya tameng. Jangan sampai dia mempelajari ilmu itu justru dia yang menguatkan ilmu itu. Bi ayyakun alayka ilmu syar'i wa rasikhin. Maka engkau harus memiliki ilmu syar'i yang mendalam, yang mapan. Ya, jangan baru mempelajari ilmu agama, ya, kemudian mempelajari teori-teori barat sehingga hilang ilmu agamanya. Dan ini banyak yang terjadi. Ya, ketika kaum muslimin mendapatkan beasiswa-beasiswa untuk belajar agama, ya, di negeri-negeri kufar atau di negeri-negeri muslimin yang telah menyimpang, tersesat, di Iran belajar Syiah, sehingga ketika mereka kembali ke negeri-negeri muslimin menjadikan kaum muslimin dibikin rancu terhadap agamanya. ya, dibikin ragu terhadap agamanya yang tadinya mereka lurus sesuai fitrah, kemudian ketika mereka datang na'am membawa ilmu yang jelas-jelas bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyamakan seluruh agama sama karena semua mengajarkan kebaikan, semua mengharapkan surga, menghindari neraka. Naam. Ya, ingin disamakan. Naam, padahal Allah menyebutkan inna dina indallahi al-Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbalu minhu, barang siapa mencari keyakinan, mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut. Nah, ini kemudian datang mereka-mereka ini di menjadikan rancu. Jadi terserah seseorang mau memeluk agama apa, yang penting dia memiliki kepercayaan. Wa yakunu ladaika ibadatun wa taqwa, dan engkau ketika mempelajari ini, ya, banyak ilmu, banyak amalan ibadah dan ketakwaan. Ini syarat-syaratnya berat, ya. Dia harus memiliki ilmu yang dalam dari ilmu agama, kemudian banyak amalan ibadah dan banyak ketakwaannya. Apalagi ketika dia mempelajarinya di negeri-negeri kufar, yang di negerinya terhindar dari aurat-aurat wanita, dari aurat-aurat perempuan. Kemudian ketika dia mempelajarinya di negeri kufar, maka hampir seluruh badannya kaum wanita terbuka, kecuali sedikit yang tertutup. Kekurangan pakaian. Naam. Ya. Ya. Syahwat yang terus muncul. Dan ingat bahwa Nabi telah menyebutkan dalam hadisnya, wataku dunia wataku nisa, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Fa inna awal fitnah tibani Israel kanat finisa, karena fitnah yang terbesar yang dialami Bani Israel dari al-Yahud adalah karena wanita. Jadi wanita ini ketika berjalan dari belakang dihiasi oleh syaitan, dari depan dihiasi oleh syaitan. Naam. Ya, selalu diperlihatkan indah. Nah, maka ketika seseorang tidak bertakwa kepada Allah, maka akan binasa. Dan misi-misi al-Yahud terus mereka jalankan. Ketika mereka berusaha untuk menghancurkan muslimin dari kekuatan, mereka tidak mampu. Maka mereka mengambil jalan ini. Sehingga majalah-majalah, koran-koran, tampilan-tampilan di depannya selalu wanita, wanita. Naam. Internet-internet yang kita membuka kajian-kajian, disisipkan ada gambar-gambar perempuan. Naam. Bahkan waliyadzubillah, kaum muslimin pun terikut. Ketika warungnya akan laris, maka ditempatkan, ya, wanita-wanita agar banyak yang singgah, agar banyak yang mau, ya, mereka membeli barang hanya sekedar melihat pembantu-pembantu di warung tersebut. Nah, lama kelamaan terjadi dalam perbuatan al-ma'asi. Fa'arju insyaAllah ta'ala ayyakun hadha khairan laka wa naf'an lil muslimin, dan saya berharap insyaAllah ta'ala ini adalah suatu kebaikan bagimu dan manfaat bagi kaum muslimin. Wa ma'idha kun tatarudu alihi bisya'in ghair makbul awlaysa ladaika dalil falat tantahijju hadha tariq. Adapun engkau membantah padanya dengan sesuatu yang tidak masuk di akal, atau engkau membantah dengan tanpa dalil, maka jangan engkau menempuh jalan ini. Ya, jangan membantah dengan hawa nafsu, tapi bantah dengan dalil. Wa kadzalika idza kunta ta'rifu nafsaka annaka lasta 'ala yaqin. Demikian pula, jika engkau mengetahui dirimu bahwa engkau tidak akan tidak berada atas keyakinan kamil yang sempurna, wasabat rasih dan kekokohan yang mendalam, wa an ashiru alaika an tadhadhil umur, maka saya yang mengisyaratkan kepadamu agar meninggalkan perkara-perkara ini. Jangan. Ya, kalau hanya mau coba-coba atau hanya separuh-separuh, setengah-setengah, jangan. Ya, tidak memiliki keyakinan yang sempurna dan kekokohan yang mendalam. Li'anna khatiratun, karena ini sangat berbahaya. Akan merubah pola pikirnya. Ya. Wa la yanbaghi lil insan yata'arrad lil bala. Maka tidak sepantasnya bagi manusia untuk menjermuskan dirinya dalam al-bala, dalam kebinasaan. Ma'al khauf minhu, sementara seseorang takut darinya. Dari al-bala tersebut. Naam, jadi Syekh menyebutkan kalau memang dia memiliki ilmu yang kokoh, ketakwaan dan ibadah, maka ini adalah jihad fi sabilillah. Akan tetapi bila mana sebaliknya, tidak memiliki ilmu yang mapan, naam, dan dia tidak merasa yakin dengan keyakinan yang sempurna untuk bisa membantah, maka jangan menempuh jalan ini, karena ini sangat berbahaya. Maka jangan coba-coba seseorang untuk masuk di dalamnya, naam, lalu kemudian di akhirnya menyimpang dari fitrahnya. Wallahu bisawab. Ini yang kita bisa baca dari karya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dari kitabnya Kitabul Ilm. Wallahu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.